Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah jalla wa ala alladhi yassara lana بهذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى. جدا شكر bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mudahkan kita kembali dalam majlis kali ini. Insyaallah dalam awal majlis ini kita mulai dengan mulakhas mufid yang kita kaji di malam Jumat. Terakhir kita sampai pada hukum nun sakinah atau tanwin, yang mana ini adalah hukum yang keempat. Ya, yaitu ikhfa al-haqiqi. Ikhfa al-haqiqi. Sudah kita baca sempurna ikhfa ini. Baik. Ma huwa al-ikhfa lughatan? Apa itu ikhfa secara bahasa? Al-ikhfa secara bahasa. Abu Fadila. Muhammad. Baik. Al-ikhfa secara bahasa adalah as-satru. As-satru. Penutup. As-satru li kulli syai', penutup bagi segala sesuatu. Baik. Sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tidak terlihat, maka disebut khifa atau ikhfa. Oleh karena itu disebut bahwasannya amalul qalbi sebagai amalan yang khafiyah, yang tertutup, yang tidak terlihat, tidak nampak. Tanya. Ada beberapa istilah. Setelah tajwid, apa yang dimaksud dengan ikhfa, Abu Usama? Wa nukul harfi ihalatin wasafin bainal idhari wal idhomi arin an tahdid. Tayyip, apa maksudnya? Itu ucapan dengan huruf pada kondisi pertengahan antara idhar dan idhom kosong dari tahdid. Ayo, jadi mengucapkan huruf yaitu nun sakinah atau tanwin secara pertengahan, dalam artian nun sukun atau tanwin tersebut tidak dibaca dengan idhar jelas, dan juga tidak dibaca dengan idgham, hilang lebur kepada huruf yang setelahnya, tetapi pertengahan saja, dan juga tanpa diiringi dengan tasydid, disertai dengan memperhatikan gunnah pada huruf tersebut yaitu pada nun dan tanwin, karena nun sakinah dan tanwin memiliki sifat yang lazimah yang senantiasa mengiringinya yaitu ghunnah. Kalau ada yang belum masuk ini di sini, di dalam masih luas. Ada yang nanti diarahkan untuk masuk sini. Ada berapa huruf ikhfa? Abu Ihsan, Abu Umair. Hah? 15. Apa saja hurufnya? Abu Ihsan. Hafal bait huruf ikhfa. hafal baitnya biar mudah. Abu Hasan, hafal bait huruf ikhfa biar mudah menyebutkannya. Uzbek, طيب terkumpul di bawah di situ sif la tanakam jada syakhsun kal sama dum tayyiban zid fi tuqa da zalima. Semua adalah huruf-huruf ikhfa yang bertuliskan dengan tinta merah saja, yang tertulis dengan tinta merah, maka ini semua adalah huruf ikhfa yang 15. Rinciannya di situ disebutkan, rinciannya disebutkan, dan ini telah kita lewati. Tayyib. Dan telah kita sebutkan pula sebab kenapa nun sakinah atau tanwin dibaca ikhfa. Apa sebabnya? Abu Nu'man. Apa sebabnya? Ibn Kathir. Apa sebabnya nun sakinah tanwin dibaca ikhfa? Tayyib. Pak Boyu. Farhan, Abdullah, siapa yang ingat? Muhammad, Taib, kedekatan, ada yang menambahkan? Baik. Dikarenakan ada mutaqarrub, ya, ada mutaqarrub, tidak adanya kedekatan. Tidak adanya kedekatan yang mewajibkan idgham, dan juga ada mutaba'ud, tidak jauh, yang menjawabkan izhar. Dikarenakan nun sakinah dan tanwin tidak dekat makhrajnya dengan huruf-huruf ikhfa yang 15. Dan dikarenakan pula nun sakinah dengan tanwin bersama huruf-huruf ikhfa yang 15 tidak berjauhan, sedang-sedang saja, maka dia dibaca pertengahan, ya. Karena tidak dekat dan tidak jauh, maka dihukumi pertengahan. Itu ya, sebab tidak dekat dan tidak jauh berarti apa? Pertengahan. Seperti itu. Maka karena pertengahan ini diberikan hukum pertengahan, yaitu ikhfa. Itu sebabnya. Karena nun sakinah dan tanwin tidak berdekatan dengan huruf ikhfa, dan juga tidak begitu jauh dengan huruf ikhfa dari sisi makhrajnya. Itu sebabnya. Kemudian kita masuk pada contoh-contohnya. Wa khudil amthilata lil ikhfa'i ma'a nun sakinati min kalimatin wa min kalimatain. Wa ma tanwin wa la yakunu illa min kalimatain. Dan ambillah contoh-contoh untuk ikhfa bersama nun sakinah, dan ingat nun sakinah, nun sukun dibaca ikhfa terjadi di satu kalimah dan juga terjadi dari dua kalimah. Itu. Jadi nun sukun dibaca ikhfa bisa terjadi di satu kalimah atau dua kalimah. Adapun tanwin dibaca ikhfa tidaklah terjadi melainkan dari dua kalimah saja. Ya, tidak ada tanwin dan dibaca, yang dibaca ikhfa dalam satu kalimah, tetapi harus dari dua kalimah. Fadal yang enggak dapat tempat di dalam bisa kipasnya bisa dinyalakan yang dalam. Toh kalau sulit lewat sampai sa. Ini di depan kosong. Di depan kosong 1, 2, 3, 4, 5 orang lagi. Nanti yang maka jika ada yang terakhir bisa diarahkan lewat samping masuk ke sini ke dalam bisa. Sehingga diharapkan ikhwah dalam pelajaran tajwid ini dibaca atau dibawa mushafnya. Karena kita akan praktek dari ayat-ayat yang dicontohkan oleh beliau di sini. Sudah bawa insyaallah sebagian antum. Hah? Belum bawa. Baik. Ingat-ingat nanti kalau ada pelajaran tajwid maka dibawa mushafnya. Terlebih ikhfa di sini ikhfa karena begitu banyak contoh-contohnya dan perlu untuk kita membaca dengan yang sebelumnya dan setelahnya dari ayat-ayat tersebut. Contoh yang pertama itu sif. Huruf sad. Huruf sad merupakan salah satu huruf ikhfa. Maka jikalau ada nun sukun dan juga tanwin menghadapi sad, maka dibaca dengan ikhfa. Dan sebelumnya ikhwah, bahasanya ikhfa terbagi dua. Ada ikhfa yang mufakham dan muraqqaq. Ya, ikhfa terbagi dua. Sini, Fadlan. Ikhfa terbagi dua, ada yang mufakham dan juga ada yang muraqqaq. Ada yang tebal dan juga ada yang tipis. Sini, Fadlan. Sini, biar enggak dingin. Kapan ikhfa dibaca mufakham, dibaca tebal? Jikalau ya, jikalau nun sukun atau tanwin menghadapi huruf-huruf itbaq. Nun sukun atau tanwin dibaca dengan ikhfa mufakham yang tebal jikalau menghadapi huruf-huruf itbaq. Dan huruf-huruf itbaq ini belum kita bahas dalam sifat huruf. Atau sudah? Di sini antum kasih pengertian nun sukun atau tanwin dibaca dengan ikhfa yang mufakham jikalau di hadapannya ada huruf-huruf itbaq, yaitu huruf-huruf itbaq yang empat. Belum kita lewati ini. Huruf itbaq. Dan huruf itbaq merupakan bagian daripada huruf isti'ala. Tetapi ingat, dari huruf isti'ala yang tujuh dipilih huruf-huruf yang termasuk ikhfa saja. Itu diantaranya apa? Sa, sad, dad, ta, kemudian za, adapun qaf dalam sebagian tempat. Ya, qaf termasuk tetapi dalam sebagian tempat, yaitu ketika qafnya di fathah atau di dhammah. Tetapi yang mutlak dibaca dengan mufakham itu empat tadi. Sad, dad, ta, dha. Adapun qaf ketika dia di fathah atau di dhamma. Dal diulang. Bu Isa. Huruf ikhfa itbaq dari pertama ikhfa di ikhfa di. Merokok. Tayib. Kalau menghadapi huruf-huruf menghadapi huruf-huruf itbaq yang empat, saling melengkapi insyaallah. Itu faedah kalau disebutkan di majelis Syekh Imam, itu harus ditulis. Dan nantinya apa, ada pemeriksaan tulis atau tidak, sama atau tidak. Dan Syekh ketika menjawab seseorang tidak sama dengan yang diucapkan, dianggap salah juga. Sehingga masya Allah dalam majelis beliau hidup dan semua mencatat, sehingga semua mendapatkan faedah seperti itu. Kemudian yang kedua, ikhfa dibaca merokok, dibaca tipis jikalau menghadapi huruf-huruf lawan dari itbaq infitah. Jikalau dia menghadapi huruf-huruf infitah, rinciannya antum bisa lihat di aisar ya. Huruf infitah yaitu selain huruf itbaq, selain yang empat ini. Sehingga ada bayangan sekarang. Ada bayangan bahwasanya ikhfa ada dua, mufakham dan muraqqaq. Maka itu tergantung kepada huruf yang datang setelah nun sukun atau tanwin. Ya. dilihat kepada huruf yang datang setelah nun sukun atau tanwin. Dibaca tebal dalam artian karena huruf-huruf i'tibaq ini sebagai huruf-huruf yang jedahnya menyempit antara lisan dengan langit-langit atas. Ya, karena otomatis huruf i'tibaq ini huruf isti'la, sehingga ruang geraknya sempit. Yaitu apa? Naiknya lidah ke langit-langit atas. Sehingga itu disebabkan mufakhamnya, disebabkan tebalnya karena naiknya lidah ke langit-langit atas. Adapun merokok, ya, karena mendatarnya lidah, tidak naik ke langit-langit atas, tetapi dia tetap mendatar, sehingga disebut infitah, karena terbuka dengan lebar. Baik. Celah antara lidah dengan langit-langit atas itu sangat luas, berbeda dengan huruf-huruf i'tibaq yang menyempit seperti itu. So ataupun bo ataupun po vo, ini huruf-huruf yang menyempit antara lidah dengan langit-langit atas, sehingga sebab itulah yang menjadikan ikhfa'nya mufakham. Seperti yang pertama, ikhwah, itu sad, dan sad termasuk huruf i'tibaq, sehingga nun sukun atau tanwin dibaca dengan tafkhim mufakham, ditebalkan. Itu dengan diangkat lisan ke langit-langit atas, tidak mendatar, tidak tipis. Contohnya di sini dalam firman Allah SWT di surat At-Taubah, wal ansar, wal ansar. Berbeda kalau kita mendatarkan lidah, maka akan terdengar wal ansar, an dengan au beda. Ya, karena apa? Naiknya lidah. Jadi patokan tebal tipisnya itu bukan suara tapi lidah. Dinaikkan. Demikian pula dalam kalimat berikutnya, ansaddukum anso. So, karena so ini huruf tebal, huruf isti'la dan sekaligus huruf itbaq. Demikian pula tanwin menghadapi so, rihan sarsara, rihan so, karena persiapan. Yang namanya ikhfa, bentuk kesempurnaan pengucapan ikhfa kata para ulama tajwid, yaitu mengucapkan nun secara pertengahan, tidak idhar dan juga tidak idgham, kemudian apa, mempersiapkan makhraj huruf setelahnya. Mempersiapkan makhraj huruf setelahnya. Kalau so berarti apa? Ujung lidah di antara dua gigi atas dan gigi bawah. Langsung untuk persiapkan apa saja huruf yang setelahnya, persiapkan makhrajnya. Aus, tidak jauh. Baik itu sad ataupun yang lainnya, maka persiapkan huruf-huruf ikhfa yang setelahnya, makhrajnya segera dibentuk. Itu bentuk kesempurnaan pengucapan ikhfa ketika mempersiapkan pengucapan huruf yang setelahnya. InsyaAllah nanti di malam Jumat kalau ada ta'lim biiznillah, masing-masing bawa mushaf. Ini kita sulit ini prakteknya, karena pendek kalau membaca yang di sini saja, butuh dengan kalimat yang setelahnya. Kita baca wal ansar. Abdulu wal ansar, ansaddukum, ansaddukum. Jadi tidak semata-mata ang tapi ang naik, ang lidahnya dinaikkan. Rihan sarsara, rihan sarsara, dengan ditahan dua harakat. Ikhfa ditahan dua harakat. Yang berikutnya zal. nun sukun atau tanwin menghadapi zal, za, dan zal termasuk huruf infitah yang lebar antara lidah dengan langit atas. Yang naik cuma ujungnya saja, itu tidak teranggap. Jikalau yang naik ujungnya saja tidak teranggap, bukan sebagai huruf itbaq. Za, yang naik za, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Za. Maka ketika kita menyebutkan nun sukun ataupun tanwin, persiapkan makhraj za. Seperti di sini. Wa an, wa an, sudah siap ujungnya membentuk huruf za. Jangan wa an, enggak tahu di mana, di dalam atau di mana. Tapi persiapkan, dekatkan segera makhraj-makhraj yang ada di depan huruf nun sukun ataupun tanwin. Wa anzirhum, zir, wa anzirhum, seperti itu. Ataupun setelahnya min zahab zillin zi thalathi syu'ab, zillin zi, zi, persiapkan huruf yang setelahnya. Kita baca, insyaallah nanti diulangi dalam pertemuan setelahnya secara lengkap ayatnya. Tanya. Wa anzirhum, wa anzirhum min zahab, min zahab zillin zi thalathi syu'ab, zillin zi thalathi syu'ab. Berikutnya sana, sana, sa termasuk huruf infitah sehingga tipis juga ikhfa-nya, tipis. Kenapa? Karena faktornya disebabkan mendatarnya lidah, dan tha sama seperti za, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Tha, tha, bukan ta, tapi tha, tha, ditempelkan ujung dengan ujung. Tha, sehingga persiapkan ketika mengucapkan nun sukun atau tanwin huruf yang setelahnya. Wal untha, sudah siap. Wal untha, tinggal keluar saja. Baik. Berikutnya min samaratir rizqo. Berikutnya qaulan tsaqila. Qaulan, sudah siap mendekati makhrajnya. Baik. Sehingga si lidah ini dicepatkan posisinya seperti itu, yang sampai jauh dari makhraj yang setelahnya. Kita baca wal untha, wal untha min thamaratir rizqo, min thamaratir rizqo qawlan ثقيلَ، قولاً ثقيلَ. طيب. تسا نون سكون أو تنوين من البثاء، maka dibaca dengan ikhfa dua harokat. Berikutnya kam, kaf, kaf, dan kaf atau qaf tidak ada keharusan nun sukun atau tanwin من البثاء kaf atau qaf dibaca ng. Ya. Itu semua hanya istinbat, terutama orang-orang Indonesia ya, dalam tajwid-tajwid yang kita temukan di SD ya, tertulis di situ di pelajaran SD kalau menghadapi kaf atau qaf dibaca ng. Tapi padahal ini hanya kedekatan makhraj saja. Kaf karena kaf di pangkal lidah. Tayib. Sehingga apa? Lebih menjurus kepada itu, tapi bukan keharusan. Karena faktor makhraj itu sendiri, itu kaf dari pangkal lidah. Sehingga ketika anda perhatikan nun sukun diucapkan menjadi kaf al-mung. Kenapa mung? Karena sedikit lagi mengucapkan kaf sudah menyempit pangkal lidahnya, Al-munkar. Munkar. Seperti itu. Berbeda dengan yang lain. Baik. Ya, karena nun sudah kita pelajari memiliki sifat gunnah yang masuk ke lubang hidung. Sementara pangkal lidah ini dekat dengan lubang yang masuk ke hidung. Baik. Sehingga lebih menyempit ruang udaranya. Ya, oleh karena itu terkesan agak berbeda dengan bunyi ikhra yang lainnya, seperti unta, unta, tapi dengan kaf mingkum, bukan kita murni eng mingkum, ya, tapi karena tadi penyamaran antara nun sukun kepada kaf dan kaf dari pangkal lidah turun sedikit dari makhraj qaf. Kita baca Al-munkar. Al-munkar. Man kan. Man kan. Kitabun karim. Kitabun karim. Yang berikutnya jada. Jim termasuk huruf ikhfa, sehingga tatkala kita menjumpai nun sukun atau tanwin menghadapi jim, setelahnya huruf jim, maka dibaca ikhfa. Dan ikhfanya termasuk ikhfa apa? Abu Sofia, jim termasuk ikhfa apa? Muraqqaq, ya, karena dia bukan huruf itbaq, sehingga tipis jauhnya, ya, ruang gerak atau jeda antara lidah dengan langit-langit atas. Ja. Dan ja termasuk dari tengah lidah. Taib. Berpapasan dengan langit-langit atas. So, di sini dalam kalimat wa'ang, segera menyempit tengah lidahnya. Wa'ang jaina. Taib. Diposisikan tengah lidahnya untuk mengeluarkan makhraj jim. Kita baca wa anjayna. Wa anjayna. Jangan jay, tapi jay. Wa anjayna. Wa anjayna. Disabarkan dalam membaca ikhfa, tahan dua harokat. Bukan hanya ikhfa, tetapi apa, butuh ditekan dua harokat. Ya. Jadi sekali-kali jangan dibaca wa anjayna. Ya, dia belum menahan, belum memanjangkan. Okay, baru membaca ikhra'nya, tapi tidak memperhatikan gunnah. Ya, sementara gunnah ingat dua harakat. Inja'akum. Khalqin jadid. Khalqin jadid. Baik. Yang berikutnya huruf shin. Syakhsun. Dan shin termasuk ikhfa. Abu Hanifa, shin termasuk ikhfa yang bagaimana? Termasuk ikhfa yang bagaimana Abu Aisyah? Yang muraqqaq. Termasuk ikhfa yang muraqqaq, yang dibaca tipis. Taib. Karena jauhnya lisan lidah dengan langit-langit atas. Taib. Dan ingat sya, sya, shin memiliki tafasyi dan dia sama makhrajnya dengan jim dari tengah lidah, ya, berpapasan dengan langit-langit atas. Fa'ansharna, fa'ansharna. Sya bukan sa, bukan ta. Dibedakan antara sya dengan sa, ya, itu dengan sifatnya tafasyi. طيب فأنشرنا تفضلوا إن شاء الله إنه غفور شكور Yang berikutnya qaf qad, dan qaf termasuk ikhfa syifawi, ikhfa murakkab atau mufakham. Qaf bisa murakkab ataupun mufakham, tergantung ya. Kalau qafnya di fathah maka mufakham, tetapi kalau qafnya di kasrah murakkab. Seperti di sini di fathah semua sehingga dibaca mufakham, ya, dibaca tebal. Kenapa? Karena qaf, qaf termasuk huruf isti'la, ya, yang mengangkat pangkal lidahnya, wo menyempit, dan juga suaranya berfokus kepada langit-langit atas. Contoh dalam kalimat ingqo, ingqo, tidak ingqo, tapi naikkan ingqalabu. Seperti itu. Atau min qarar, jadi tidak mendatar, tapi seolah-olah di situ ada tanjakan sedikit, ya. Jadi kalau antum perhatikan, dia seolah-olah seperti ini. Seolah-olah ada nanjak. Kalau yang istighfar, yang merokok, semuanya dibaca seperti ini, lurus. Tapi kalau yang mufakham ada naik seperti sini qaf in qa atau min qa taip, tidak lurus, tidak min qa tapi naik min qa karena hendak mengucapkan huruf qaf. Kita baca in qalabu min qarar min qarar innahu sami'un qarib innahu sami'un qarib. Baik, fadhal dibaca dari contoh sad sampai qaf satu-satu. Fadhilah. Wal ansar. Terus. Naik. Terus. Rihan sarsara. Tayib, naikkan sedikit. Rihan sa. Tayib. Terus. Dzal berikutnya. Wa anzirhum. Tayib, kalau dzal mudah. Wa anzirhum. Yang perlu banyak dilatih ini yang mufakham. Bagaimana cara menaikkannya? Tayib, cara menaikkan lidah atau pangkal lidah atau tengah lidah agar berbeda dengan yang merokok. Terus Min zahab. Tayyib. Fadal yang dalam. Zillin zi. Yang ditahan dua harakat. Zillin zi thalathi syu'ab. Terus. طيب والأنثى تها عنده حركات ترش من ثمرات الرزق. طيب ترش قولا ثقيلا. أيوة قولا ثقيلا من داتر ترش كرديا مرق. تفضل أبو إحسان. كاف المنكر. المنكر طيب ترج كان. طيب كتاب كريم. كurang panjang sedikit. كتاب كريم. طيب ترج وأنجينا. طيب terus Abu Hasan. Inja'akum. Taib. Khalqin jadid. Taib. Ja khalqin ja ataupun inja janza atau ja ija. Terus berikutnya Abu Farhan. Abu Ayub. Fa'ansarna. Sya tambah sedikit. Fa'ansyar. Sya. Terus. Taib. Terus. طيب ترش إن بحركة كسرة دي إن قلبوا. طيب طيب ترش ده yang belum yang belum فضل yang belakang qarar panjang in qarar. Baik satu lagi innahu sami'un qarib. Ini ada perbedaan di qaf ini qaf sad in qalabu min qarar innahu sami'un qarib. Tidak mendatar, tidak dibaca dengan min koror ataupun sami'un qarib. Ini semua mendatar. Taip. Tapi ditebalkan dengan diangkat pangkal lidahnya. Sami'un qo, sami'un qarib, min qarar sitqo min qo. Kenapa? Karena menyempit. Sebab tebalnya ingat karena menyempit antara lidah dengan langit-langit atas. Taib. Allah taala alam bisawab. Ingat-ingat ini jadwal. Jika ada pengumuman atau jadwal tajwid, harap masing-masing membawa mushaf. Taib. وفقنا الله وإياكم لما يحبه الله ويرضى والحمد لله رب العالمين.